Kamu tanya ke halu,

Okay, tadi cuma action, action yang sebenarnya ada di Bang Matahalu. Yes. Bang Ustita. Di saat aku melihatmu, di saat aku mengenalmu, dan kini kita menemumu, ternyata nama menaro. Nungguin ya. Nungguin ya. Yang satu lagi aku takut cinta.